mata terhalang oleh malam. Tiduran berkembanglah saat sang pagi kembali menari. Datanglah dengan hati. Bila kau ragu pada impianmu, percayakan padaku. Jalan hidup yang akan engkau tempuh, percayakan padaku. Tumbuhlah jadi pendampingku seiring malam yang menjemput senja. Kekasih, percaya padaku, kau nyata tercipta tuh di sampingku. Yang kau miliki, miliki hingga nanti kau kehilangan. Maka jangan pernah tinggalkan aku, aku kekasih. Oh kekasih, lagu untukmu. Oh kekasih, jadi pendampingku seiring malam yang menjemput senja. Kekasih, percaya padaku, kau nyata tercipta tuh di sana.